bagyam bainahum, karena sebab kezaliman yang ada di antara mereka. Sebagian mereka menzalimi sebagian yang lainnya. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yaitu memberikan petunjuk kepada al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan orang-orang yang beriman kepada al-haq dalam perkara yang mereka perselisihkan. Biidnih, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah, ay kanu mujtami'ina 'alal huda. Yaitu dahulu manusia bersatu di atas petunjuk, bersatu di atas agama ini. Wa dzalika 'asyaratu qurun ba'da Nuh 'alaihi salam. Yaitu 10 abad atau 10 generasi setelah Nuh alaihi salatu wassalam, mereka berada di atas al-huda, di atas petunjuk. Falamma ikhtalafu fid din, dan ketika mereka berselisih di dalam agama ini, fakafara fariqum minhum, sebagian mereka kufur. Wa baqiyal fariqul akhar 'alal huda, dan sebagian yang lainnya tetap berada di atas petunjuk. Ketika terjadi perselisihan ini, yang sebagian menyimpang, yang sebagian tetap di atas al-huda, petunjuk al-haq, ya. Wa hasala niza, dan terjadilah perselisihan, ya. Maka ketika itulah ba'athallahu ar-rusul, Allah mengutus para rasulnya. Liyafsilu bainal khalaik, untuk memberikan keputusan di antara para makhluk-makhluk Allah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa yuqimul hujjata 'alaihim, dan dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Demikian kondisi Naam dahulu umat ini berada di atas al-haq, umat yang satu. Kemudian terjadi perselisihan, yang sebagian kufur, yang sebagian lagi masih tetap berada di atas al-haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk memberi keputusan di antara mereka, dan untuk menegakkan hujah kepada mereka yang menyimpang dari kebenaran, memberikan hujah kepada mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, ada juga yang menafsirkan balkanu ay kanan nas mujtami'ina alal kufri wadzolal. Ada juga yang menafsirkan dahulu manusia bersatu di atas kekufuran dan kesesatan dan kebinasaan. Laisa lahum nurun wala iman, dan mereka tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki keimanan. Farahimahumullahu ta'ala biirsalir rusul ilaihim, maka Allah merahmati mereka dengan Allah mengutus para rasulnya kepada mereka. Mubasyirin, yang rasul-rasul tersebut memberi kabar gembira kepada mereka, yaitu kepada man atau Allah, memberi kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah, bisa marotit ta'at, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dengan kabar gembira buah ketaatan. Orang-orang yang taat kepada Allah diberikan kabar gembira, disampaikan buah-buah ketaatan kepada Allah. Apa saja diantaranya? Minar rizki, diantaranya rizki. Ini diantara buah ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan kepada dia rizki, wal quwwah dan kekuatan. Fil badani wal qalb, kekuatan pada badannya dan kekuatan pada hatinya. Wal hayati thayyibah, demikian pula Allah berikan kehidupan yang baik kepadanya, yaitu kepada orang yang taat kepada Allah. Allah berikan rizki, Allah berikan kekuatan badan dan kekuatan hati, dan Allah berikan al hayatu thayyibah, kehidupan yang baik. Wa a'la dzalika al fawzu biridwanillahi wal jannah. Dan yang paling tingginya dari buah ketaatan kepada Allah adalah al fawz, keberhasilan. Biridwanillah, mendapatkan ridho Allah, wal jannah, dan mendapatkan surga. Para rasul yang Allah utus tersebut, ya, para rasul yang Allah utus, mereka memberi kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah, ya, dengan kabar gembira rizki, kekuatan, kehidupan yang baik, dan yang naam paling tingginya adalah keberhasilan mendapatkan ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundirin, dan rasul-rasul tersebut atau para nabi tersebut, mereka memberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan kepada siapa? Man asallaha, memberi peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Bithamaratil maksiyah, memberi peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan menyebutkan buah-buah kemaksiatan. Diberi peringatan tentang akibat dari melakukan kemaksiatan. Para rasul memperingatkan ini kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka yang bermaksiat kepada Allah diperingatkan dengan akibat kemaksiatan. Apa diantaranya akibat kemaksiatan? Min hirmani rizki, diharamkannya dia dari rizki, rizki yang barokah, diharamkan dia. Wadhu'fi, dan diantara akibat kemaksiatan adalah munculnya sikap adh-dha'f, kelemahan, lemah. Wal ihanah, dan juga kehinaan. Wal hayatid dayyiqah, dan kehidupan yang sempit. Wa asyaddu dzalik, dan yang paling parahnya dari akibat kemaksiatan adalah sukhtullahi wan nar, murka Allah dan siksa neraka. Wal iyadzu billah, murka Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka. Ini naam akibat kemaksiatan yang paling parah, yang paling dahsyatnya. Wa anzal al-kutuba alaihim bilhaq, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka dengan kebenaran. Wahwal ikhbaratus sadiqah wal awamirul adilah, yang di dalam kitab tersebut terdapat kabar-kabar yang benar dan perintah-perintah yang adil. Artinya telah tegak hujah kepada mereka, ya, dengan diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para rasul, ya. Di samping diutusnya para rasul, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ya, juga diturunkan Al-Kutub, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerangkan tentang al-haq, kebenaran, yang menyampaikan berita-berita yang benar dan perintah-perintah yang adil. Fa kullu mastamalat 'alaihi al-kutub fahuwa haqqun. Maka semua yang dikandung di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya adalah hak, benar. Yafsilu bainal mukhtalifin fil usuli wal furu'. Yang kitab tersebut akan memberikan keputusan di antara orang-orang yang berselisih, baik berselisih dalam hal usul, dalam hal prinsip-prinsip pokok, ya, wal furu', ataupun dalam hal furu', cabang-cabang agama ini. Wa hadha huwal wajib indal ikhtilaf wat tanazu'. Inilah yang wajib ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Nah, apa yang wajib? An yaruddal ikhtilafa ilallahi wa ila rasulihi. Yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Walau la anna fi kitabihi wa sunnati rasulihi faslan niza' lama amara birraddi ilaihima. Jika di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemutus perselisihan, ya, maka tentu Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab dan dalam sunnah Rasulnya itu tidak ada faslan niza', tidak ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan perselisihan, ya, maka Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Rasulnya. Namun di dalam Alkitab dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat pemutus yang memberikan keputusan dalam setiap perselisihan, ya. Maka yang wajib bagi kita adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan, sebagaimana yang Allah tegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah itu kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul di masa beliau hidup, maka dikembalikan ke beliaunya, ya. Namun ketika beliau telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada hadis-hadisnya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kata Syekh, walamma dzakara ni'matahul 'azimata biinzalil kutub ala ahlil kitab, dan ketika Allah menyebutkan nikmatnya yang agung dengan menurunkan kitab-kitabnya kepada ahlul kitab, wa kana hadha yaqtadi ittifaqahum 'alaiha wajtima'ahum, dan ini mengharuskan mereka ahlul kitab, ya, dengan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada ahlul kitab, ini mengharuskan mereka untuk bersatu di atas kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dan mengharuskan mereka untuk bersatu, ya, di atas agama mereka. فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض. Namun Allah mengkhabarkan bahwasannya sebagian mereka mendzalimi sebagian yang lain, melampaui batas kepada sebagian yang lainnya. Wa hasala nizaa' wal khisam wa kasratul ikhtilaf, sehingga terjadilah nizaa', perselisihan, wal khisam, permusuhan, wa kasratul ikhtilaf, dan banyaknya perbedaan pendapat. Fakhtalafu fil kitab alladhi yambagi an yakunu awlan nasi bilijtima'i alaih, sehingga mereka berselisih tentang Alkitab tersebut, yang seyogianya mereka itu menjadi orang-orang yang paling berhak untuk bersatu di atas Alkitab tersebut. Namun ternyata mereka berselisih tentang Alkitab tersebut. Wa dzalika mim ba'di ma 'alimuhu wa tayaqqanuhu bil ayatil bayyinat wal adillatil qati'at. Dan itu terjadi, perselisihan itu, ya, setelah mereka tahu, setelah mereka yakin, ya, dengan ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, ya. Wa dhallu bidzalika dhalalan ba'idan. Namun mereka sesat dengan sebab itu, dengan kesesatan yang jauh. Setelah turun Alkitab, penjelasan dari para rasul, nah, dan juga diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tahu kebenaran, sudah meyakini kebenaran tersebut, ya. Nah, dengan ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, namun mereka berselisih, ya. Namun mereka sesat dengan kesesatan yang jauh, ya, setelah datang petunjuk kepada mereka. Wahadallahu alladzina amanu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Min hadhil ummah, dari umat ini. Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari umat ini. Lamakhtalafu fihi minal haq, ketika mereka berselisih naam tentang al-haq, ya, di dalam kitab tersebut, ya, ketika mereka berselisih tentang kitab atau tentang al-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, berselisih tentang mana yang hak. Fakullu makhtalafa fihi ahlul kitab, maka semua yang ahlul kitab berselisih tentangnya atau di dalamnya, wa akhta'u fihi al-haq was-shawab, dan mereka keliru dalam menentukan kebenaran dan al-haq, ya, hadallahu lil-haqqi fihi hadhihi al-ummah, maka Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran di dalam masalah tersebut kepada umat ini. Biidni, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wataisirihi, dengan izin Allah dan kemudahan Allah. Wataisirihi lahum warahmatihi, dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ahlul kitab berselisih, ya, naam, tentang al-haq, setelah turun, naam, al-haq kepada mereka, setelah turun penjelasan yang jelas kepada mereka, setelah turun Alkitab kepada mereka, mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat hidayah adalah nikmat yang agung. Nikmat petunjuk, taufik, hidayah itu taufik, ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Ya. sehingga ketika seseorang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jal, wajib bagi dia untuk menjaganya, jangan menelantarkannya, akan tetapi menjaga nikmat tersebut. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fa'ammal khalqa ta'ala bidda'wati ila siratil mustaqim adlan minhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengajak makhluknya semua kepada jalannya yang lurus. Allah ajak mereka kepada jalan yang lurus sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamata hujjatin 'alal khalq, dan sebagai bentuk menegakkan hujah kepada makhluk. Li'alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, agar supaya nanti tidak ada yang mengatakan, ya Allah, enggak datang kepada kami pemberi kabar gembira dan tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Enggak ada yang menegur kami, ya Allah. Nah, supaya tidak ada ucapan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ammal khalqa ta'ala bidda'wah. Allah mengajak makhluk makhluknya semua untuk berjalan di atas siratil mustaqim, jalan yang lurus. Nah, dengan Allah mengutus para nabi dan para rasul, yang mereka para nabi dan para rasul semuanya mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Dan ini sebagai bentuk keadilan dari Allah dan sebagai bentuk menegakkan hujah kepada makhluk, supaya tidak ada lagi yang mengatakan nanti tidak datang kepada kami basyir, pemberi gembira, pemberi kabar gembira, wala nadhir, dan tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Supaya tidak ada kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa hada bi fadlihi wa rahmatihi wa i'anatihi wa lutfihi man syaa'a min ibadihi. Dan Allah memberikan hidayah dengan karunia Allah dan rahmat Allah dan pertolongan Allah dan kelemah lembutan Allah. Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wallahu yahdi may yasha'u ila sirati mustaqim. Fahadha fadluhu wa ihsanuh. Maka ini adalah karunia dan ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wadzaka, dan yang itu yang tersesat tadi dengan kesesatan yang jauh. Naam. Wadzaka adluhu wa hikmatuhu tabaraka wa taala. Maka yang itu adalah keadilan Allah dan hikmah yang agung dari Allah tabaraka wa taala. Nah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, hidayah itu taufik, maka hendaklah masing-masing kita meminta hidayah kepada Allah. Meminta petunjuk kepada Allah, terkhusus di saat-saat terjadinya fitnah demi fitnah, fitan. Mintalah petunjuk kepada Allah. Kemudian menjalankan apa yang harus ditempuh ketika terjadi perselisihan. Apa yang harus ditempuh ketika terjadi perselisihan? Apa? Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam segala hal perselisihan, baik dalam perkara dunia, ya, ataupun dalam perkara agama, ya, hendaklah seseorang mengembalikan perselisihan tersebut kepada Alkitab was Sunnah. Yang mencocoki Alkitab maka dia berpegang dengan na'am Alkitab was Sunnah, ya, dan memegangi pendapatnya dengan kuat. Dia yang menyelisihi Alkitab was Sunnah maka dia membuang na'am pendapatnya yang menyelisihi Alkitab was Sunnah. Kemudian dia mengambil pendapat yang sesuai dengan Alkitab was Sunnah. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Nah, dikembalikan kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, maka mereka menyebarkannya langsung. Dan jika sekiranya mereka mengembalikan masalah tersebut kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri di antara mereka, ya, itu tokoh-tokoh mereka, para sahabat, para ulama, ya, la ilmahu alladziina yastanbitunahum minhum, maka niscaya orang yang menginginkan kebenaran dia akan tahu kebenaran dari mereka, yaitu dari rasul dan ulil amri. Mengembalikan perkara perselisihan kepada na'am para ulama alaihim rahmatullah, yang mereka na'am lebih faham dan lebih mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikembalikan kepada Rasul. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang hasan ataupun sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Hakim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang kibar di antara kalian, ya, bersama orang-orang besar di antara kalian, yaitu besar ilmunya dan besar usianya, besar pengalamannya. Nah, barokah bersama mereka ketika terjadi perselisihan, hendaknya demikian. Nah, termasuk perselisihan yang terjadi dalam na'am akhir-akhir ini, ya, perselisihan na'am yang terjadi di akhir-akhir ini bainas salafiyin, nah, hendaklah mereka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis dikatakan tadi al barakatu ma'a kabirikum, kembalikan kepada kibar, ya, kalian, karena keberkahan bersama mereka. Nah, keberkahan bersama kibar kalian. Nah, walhamdulillah dalam hal ini, na'am, Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala telah na'am menyampaikan bimbingannya, arahannya, ya, kepada umat ini, kepada salafiyin dalam masalah fitnah yang terakhir ini. Nah, fitnah yang sangat disayangkan terjadi, ya, fitnah yang na'am sungguh kita tidak menginginkannya. Nah, namun qaddarullah wa masyaa fa'al, ya, terjadi fitnah yang besar ini, ya, baina salafiyin. Dan walhamdulillah, ya, salafiyun punya prinsip, ya, punya kaidah dalam masalah fitnah. Nah, dan ini terjadi dalam setiap fitnah, dari mulai fitnah na'am, ya, Abul Hasan, na'am, Fali Harbi, kemudian Hajuri Ali Hasan Al-Halabi dan seterusnya dari na'am berbagai macam fitnah. fitnah al-imam dan yang lainnya. Ya. Walhamdulillah. Naam, ahlus sunnah punya kaidah dalam masalah fitnah ini. Dan walhamdulillah ahlus sunnah selalu kembali kepada kibar mereka. Naam. Ya. Sehingga tenang. Enggak gugup, ya. Enggak ketakutan, ya. Naam. Tidak, tetapi tenang, ya. Karena ada ulama yang menyelesaikan, yang memberikan arahan dan bimbingan. Yang ketika sudah ada bimbingan dan arahan, ya, maka dipegang, ya. Nah, dipegang. Nah, fatwa Syekh Rabi hafizahullahu taala. Jangan dibilang, aduh, Syekh Rabi udah tua, ya, dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, jangan. Nah, mestinya dia yang mengakui kesalahan dia. Ya. Nah, mestinya dia yang mengakui, nah, bahwasanya pengalaman dia dalam masalah fitnah itu, nah, sedikit. Ya. Sedangkan Syekh Robi sudah, nah, sangat berpengalaman dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ya. Maka hendaknya seorang Muslim dia, nah, tetap kokoh di atas al-haq. Ya. Bantu orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada al-haq. Ya. Yang semestinya mereka membantu Syekh Muhammad bin Hadi untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Malah dibela naam kebatilannya tersebut. Ya. Atau tahdzirnya tersebut kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai su'afiqah. Naam. Ya. Mestinya dibantu syekhnya untuk kembali, ya. Jangan malah didukung, nah, sehingga nah, mendapatkan dukungan, ya. Yang mestinya dibantu untuk kembali kepada al-haq kebenaran, ya. Agar terjadi lagi ukhuwah, ya, di antara salafiyin. Terjadi persatuan di antara salafiyin, tidak tercerai-berai, ya. Tidak terpecah belah. Nah. Akan tetapi bersatu di atas al-haq. Ya. Nah, maka alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah tenang, ya. Salafiyun tenang, adem dengan na'am bimbingan dan arahan na'am ulama yang berkompeten dalam bidang ini, yaitu Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah. Baik. Alhamdulillah, ya, sehingga nah, kita belajar bertahun-tahun, belajar Al-Qur'an, hadis, manhaj dan seterusnya. Namun ketika terjadi fitnah, ya, enggak bisa mempraktikkan, ya, apa yang telah dipelajari, ya, sehingga membabi buta ketika terjadi fitnah. Ya. Membabi buta, waliyadu billah. Nah, tidak mendengar nah, fatwa ulama yang berkompeten dalam masalah ini. Nah, yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala bahwasanya Syekh Rabi adalah hamilul liwa'il jarhi wa ta'dil. Pembawa apa, bendera, ya, jarh wa ta'dil. Nah, ini zaman Syekh Albani ini. Ya, zaman masih ada beliau. Masih ada Syekh Mukbil dan yang lainnya masyayikh kibar yang lain. Namun Syekh Rabi ketika itu hamilul liwa'nya, pembawa benderanya, pembawa panji jarh wa ta'dil. Nah. Akan tetapi, na'am, ada banyak orang yang taib menjauhkan manusia dari keutamaan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Ya. Mulai dituduh lemah, sudah tua, ya, mudah dipengaruhi, ya, dan seterusnya. Yang ini merupakan hakikatnya adalah merupakan celaan kepada Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah, maka ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, nah, amalkan ilmu yang antum belajari sejak bertahun-tahun, ya, mungkin berpuluh tahun antum belajar Al-Quran, Wal-Hadis, Tafsir, dan seterusnya, manhaj. Amalkan, terkhusus ketika terjadi fitnah seperti ini. Ya, diterapkan. Nah, ya, diterapkan. Jangan malah dia membela kebatilan yang sudah jelas salah, kemudian beralasan, saya tidak taklid kepada individu, saya tidak taklid kepada perorangan, ya, yaitu tidak taklid kepada Syekh Robi. Nah, intinya itu, ya. Merasa dia lebih pandai, lebih teliti, ya, lebih ahli dalam bidang ini daripada Syekh Robi. Ya. Dia baru tahu fitnahnya di akhir-akhir ini. Syekh Robi sudah bertahun-tahun mempelajari fitnah ini. Ya. Nah, kemudian dia tampil sok bijaksana. Ya. Nah, tampil sok bijaksana. Ah, saya enggak kesana, saya enggak kesini. Ya. Nah, seolah-olah Syekh Robi keliru dalam berfatwa. Ya. Nah, tayyib barakallahu fikum. Maka perhatikan, hati-hati ya. Banyak sekarang na'am dari kalangan manusia ingin menjatuhkan Syekh Robi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah senantiasa menyehatkan beliau. Na'am hafizahullahu ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya amalkan ilmu antum yang sudah antum miliki, yang sudah antum pelajari, sehingga menjadi barokah dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.